إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار جماعة سكرين يمكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majlis zikir yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh para malaikat yang akan datang dan turun ke dunia ini untuk menghadiri dan menyaksikan majlis-majlis zikir. Kalau yang dimaksudkan majlis zikir adalah majlis ilmu, dan inilah yang dimaksudkan dengan zikir dan majlis zikir di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting, yang sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fadil Abu Ammar Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala, yang berkaitan dengan penyimpangan di dalam dakwah. Dan salah satu penyimpangan di dalam dakwah yang sebagian di antaranya sudah disampaikan oleh Ustazuna Abu Ammar Abdullah Ta'ala, dan saya melengkapi materi tersebut karena ini adalah yang merupakan penyimpangan yang sebenarnya penyimpangan besar, bukan perkara yang sepele. Ketika dalam dakwah, maka tentu akan dibahas atau akan disebutkan tentang para nabi dan tentang para sahabat Rasulullah SAW, para istri Rasulullah SAW. Maka satu hal yang menjadi kelaziman, dan bagaimana seharusnya dalam dakwah kita, terutama berkaitan dengan sikap seseorang muslim, apalagi seorang dai, seorang yang berdakwah di dalam medan dakwah, maka sikap seseorang itu akan ditentukan oleh manhaj, oleh prinsip, metode, dan akidah dia di dalam dakwah. Latar belakang seseorang di dalam dakwah akan terlihat, akan nampak di dalam cara dalam dakwah. Dan salah satu yang sangat berkaitan erat dengan hal ini dan yang mungkin sudah atau sedang viral di media massa, di medsos, yaitu apa? Tentang pembahasan yang saya sendiri baru belakangan mengetahui setelah Jumat yang sebelumnya, bukan Jumat yang kemarin. Saya berkhutbah dan sebenarnya bukan sengaja untuk membahas, akan tetapi sebenarnya sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akhlak dan kesalahpahaman yang banyak dilakukan atau banyak difahami berkaitan dengan akhlak, di mana banyak di antara kita kaum muslimin memahami akhlak itu seakan-akan terbatas kepada perilaku kepada sesama. Perilaku kepada sesama antara kita sama manusia. Maka saya ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman ini, bahwa akhlak cakupannya demikian luas. Cakupannya demikian luas. Bahkan agama ini sesungguhnya adalah akhlak sendiri. Akhlak yang mulia adalah agama ini. Agama yang benar dan lurus ketika diamalkan dan dilaksanakan dan menjadi sesuatu yang mendarah daging, sesuatu yang mengakar dan dilakukan oleh seseorang sebagai suatu kebiasaan hidupnya, maka itulah yang menjadi akhlak. Dan cakupan akhlak bukan hanya kepada sesama atau perilaku, akan tetapi juga akhlak, bahkan yang paling penting adalah akhlak seseorang kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kepada para rasulnya, lebih khusus kepada rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada para sahabat Rasulullah dan para sahabat Nabi, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahkan akhlak bukan hanya terbatas kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Akhlak kepada para malaikat, akhlak kepada sesama makhluk, jin, kepada binatang, Masya Allah. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Di atas akhlak yang agung. Ketika ditanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, maka ada sebagian yang bertanya, "Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, "Khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya berkaitan dengan perilaku yang berkaitan dengan sesama manusia, tata krama, sopan santun, adab dalam berkata, berbicara, subhanallah, kepada sesama. Akhlak berbicara atau membicarakan sesama bukan hanya sebatas itu, akan tetapi akhlak ini cakupannya bahkan demikian luasnya. Bahkan yang paling penting, akhlak yang paling penting, justru inti dari akhlak adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seharusnya akhlak seseorang kepada Allah, adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu, sesungguhnya aku ini diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Untuk itu bahkan digunakan oleh Rasulullah SAW diksi innama, penggunaan yang kalau diartikan, diterjemahkan dengan kata-kata apa? Hanya. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan aku. Ini sabda Rasulullah. Dari sabda Rasulullah ini seakan-akan, dan itulah yang sesungguhnya menunjukkan sangat pentingnya akhlak. Karena justru menjadi satu-satunya dalam hadis ini hanya untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Tetapi tidak bisa kita pahami kalau begitu Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlak dalam artian yang sudah terlanjur kita banyak memahaminya, yaitu perilaku saja. Dan inilah yang seharusnya kita koreksi total. Dan tidaklah bertentangan kalau kita memahami dengan benar bahwa akhlak itu cakupannya bukan hanya perilaku kepada sesama manusia, sementara kepada Allah, kepada para Rasul, kepada Rasulullah, kepada para istrinya, para sahabatnya, kita tidak berakhlak. Kita membicarakan mereka, kita menceritakan tentang mereka seakan-akan kita menceritakan sesama kita, mendudukkan mereka kepada kedudukan yang sama dengan kita, meskipun hanya untuk sekedar menyampaikan dengan cara yang bisa difahami oleh pendengar, yang disukai, yang sesuai dengan selera pendengar, sehingga bisa banyak digantungi. Bukan itu. Maka hendaknya kita ini berhati-hati. Akhlak kita yang seharusnya kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan kepada para rasul, kepada para sahabat Rasulullah, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesungguhnya yang saya membahas dalam khutbah yang singkat tersebut, kesalahpahaman dan mendudukkan pemahaman yang benar tentang akhlak, dan bahwa akhlak itu cakupannya seluruh agama ini. Bahkan yang paling penting adalah akhlak kepada Allah, dan akhlak yang paling penting kepada Allah adalah tauhid itu sendiri. Dan itulah yang didakwahkan oleh setiap nabi dan rasul. Oleh setiap nabi dan rasul tanpa kecuali, tidak ada kecuali. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang selanjutnya sampai Nabi Ibrahim, hingga Nabi Ishak, Nabi Yakub, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutur para nabi. Dakwah mereka adalah sama, yaitu mengajak manusia kepada akidah, kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada akidah yang benar. Kepada tauhid, yang mana rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid ini. Mengembalikan kepada tauhid yang itu merupakan keyakinan fitrah manusia ketika Adam diciptakan. Sehingga Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid. Dan inilah akhlaknya manusia yang asli. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Pada saat di mana tidak ada manusia, maka Adam memiliki akhlak. Akhlak yang mendasar, fitrahnya Adam alaihissalam dan fitrahnya manusia, yaitu bertauhid kepada Allah. Karena sungguhnya manusia itu memiliki akhlak. Dasar manusia itu akhlaknya bertauhid. Ini yang mungkin Banyak di antara kita masih memahami seakan-akan akhlak itu, oh berarti kalau di dalam dakwah salafiyah akhlak itu tidak penting, yang penting akidah tauhid. Sehingga akhlaknya tidak bagus. Tidak ada penekanan dalam masalah apa? Akhlak. Makanya suka bantah sana kemari. Ya, suka rudut, membantah sana sini, membicarakan para dai, tahdir sana sini. Subhanallah. Ini akhlaknya enggak bagus. Nah, ini yang sering berkembang di medan dakwah sekali. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan dakwah salafiyah ini tidak ada penekanan kepada akhlak. Tidak ada penekanan kepada adab. Meskipun mungkin harus diakui bahwa sebagian atau banyak mungkin di antara yang ngaji kepada dakwah salafiyah ada yang dari sisi perilaku, akhlak dalam artian apa? Perilaku mungkin masih belum sesuai dengan akhlak salaf. Mungkin harus diakui. Tetapi kata-kata akhlak bukanlah hanya sekedar masalah perilaku. Meskipun ini harus kita perbaiki, akhlak, perilaku kepada sesama dalam berdakwah, dalam berinteraksi dengan masyarakat kita, ini adalah termasuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kebanyakan yang salah memahami dakwah ini, mereka menilai person, perorangan dari orang-orang yang ngaji salaf, ngaji salaf atau ke dalam kajian-kajian salaf. Yang mereka nilai personnya, contoh, oh ini si fulan ini ngaji salaf, ini akhlaknya demikian. Nah, akhirnya dikebiahuyah. Apa dikebiahuyah? Pukul rata, berarti salafi itu seperti itu. Ya. Berarti salafi yang seperti itu, salah pikir, salah paham. Apalagi? Subhanallah. Nah, gagal paham dan sebagainya. Bahkan akhirnya apa? Yang merembet kepada para ustaznya, ustaznya dicuplik, dimukil, potongan video. Ya. Ini menunjukkan akhlaknya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Pembahasan kita kali ini dan meneruskan ataukah memperjelas pembahasan yang pernah saya sampaikan dalam khutbah yang sebelumnya tentang pentingnya kita ini memahami kembali akhlak di dalam Islam dan akhlak di dalam dakwah salafiyah ini sebagaimana yang saya sampaikan. Yaitu cakupan dakwah salafiyah, cakupan akhlak yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah, di dalam ayat Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau berada di atas akhlak yang agung. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fasalihal akhlak dalam riwayat yang lain, ini akhlak yang baik. Maka kita tegaskan bahwa akhlak yang baik mencakup seluruh agama ini. Apabila seseorang menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, difahami oleh para sahabat, maka itulah akhlak yang paling baik. Semakin seseorang mendekati ajaran Rasulullah, melaksanakan dan mengamalkan Sunnah, maka dia semakin berakhlak. Semakin berakhlak. Dan salah kalau seandainya dikatakan itu orangnya bukan salafi, bukan ahlu sunnah, bahkan bukan muslim, tapi akhlaknya masya Allah, akhlaknya baik. Nah, untuk menyatakan demikian, akhlaknya baik, maka ini seharusnya kita koreksi penggunaan kata akhlak. Tetapi kalau seandainya yang dimaksudkan akhlak hanya sebatas perilaku, mungkin bisa kita terima. Akan tetapi akhlak ini sudah menjadi sebuah istilah di dalam Islam. Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. sebagaimana tadi hadis yang saya sampaikan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau disebut akhlak secara mutlak, maka itu sudah mencakup seluruh permasalahan dalam agama ini. Karena itu Rasulullah ketika ditanya, "Kana khuluqul Qur'an?" Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan ini mukaddimah penting sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu hak-hak para nabi dan para sahabat. Yang sesungguhnya apabila kita bahas seluruh hak nabi dan para sahabat Rasulullah SAW atau para sahabat nabi, ini sangat banyak, sangat panjang lebar. Dan bukan maksud saya di dalam pembahasan ini membahas seluruh hak-hak para nabi, akan tapi kembali kepada atau mengerucut karena keterbatasan waktu, ya, mengerucut kepada pembahasan tentang akhlak kepada nabi. Karena ini salah satu di antara hak nabi, hak para rasul, dan hak para sahabat adalah akhlak terhadap mereka. Akhlak, akhlak kita, perilaku kita, dan keyakinan kita, serta adab-adab kita ketika membicarakan para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah yang sebenarnya menjadi titik pembahasan kita kali ini. Karena kita ini kalau membahas tentang akhlaknya atau tentang hak-hak para nabi dan rasul, hak para sahabat, terlalu banyak. Dan yang paling penting intinya adalah keyakinan, iman kita. Akhlak yang pertama. Dan inilah yang akan menjadi dasar pijakan kita, hak-hak para nabi dan para rasul serta para sahabat, adalah yang paling pertama kali kita perbaiki adalah keyakinan yang benar terhadap para nabi, terhadap para rasul, terhadap para rasul, demikian juga para sahabat Rasulullah. Nah, apa yang seharusnya kita yakini terhadap para nabi? Maka yang pertama, bahwa para nabi dan rasul adalah manusia yang paling sempurna di antara seluruh manusia. Karena itu Allah memilih mereka untuk menjadi utusan, untuk menjadi rasul dan para nabi. Dan sifat yang paling pertama yang harus kita yakini terhadap para nabi adalah kejujuran. Kejujuran mereka. Dan para nabi dan rasul diutus kepada kaumnya. Diutus kepada kaumnya secara keseluruhan itu adalah untuk menjelaskan akidah yang benar, mengembalikan kepada akidah tauhid. Dan seluruh para nabi dan rasul dakwahnya sama. Inti dakwahnya adalah sama. Ini keyakinan yang harus kita perbagi lebih dulu sebelum nanti memasuki pembahasan hak yang lain. Hak yang pertama adalah keyakinan kita terhadap para nabi dan rasul. Karena itu tidak mungkin kita ini bisa mengetahui hak-hak para nabi dan rasul serta hak para sahabat kecuali kita harus mempelajari apa saja keyakinan yang seharusnya. Karena ini termasuk rukun iman, bagian dari rukun iman, iman kepada para nabi dan rasul, rukun iman. Ini salah satu di antara rukun iman, iman kepada para nabi dan rasul. Dan kalau kita sudah benar keyakinan kita, keimanan kita kepada nabi dan rasul, maka kita tidak boleh kita dalam beriman membeda-bedakan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Di sini Allah berfirman tentang keimanan para nabi dan rasul. Amanar rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman. Bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, demikian juga kaum mukminin. Kullun amana billah. Mereka semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membedakan antara satu antara para rasulnya. Maksudnya tidak membedakan, tidaklah kita ini membedakan keimanan kita. Kita beriman kepada seluruh nabi. Kita seorang muslim tidak kemudian Karena kita beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian kita merendahkan para nabi dan lain. Merendahkan. Atau meskipun bukan merendahkan, tetapi di antara adab dan di antara tafsir, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membedakan keimanan kita kepada para nabi dan rasulnya. Di antara mereka, salah satunya adalah adab kepada para nabi dan rasul. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ketika mendengar para sahabat Rasulullah SAW mendengar para sahabat Rasulullah SAW membicarakan atau melebihkan Rasulullah SAW terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW ketika itu kemudian mengatakan, la tufaddiluni ala Musa. Dalam sebagian riwayat bahwa para sahabat membandingkan Rasulullah dengan Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana teguran Allah kepada Nabi Yunus ketika melakukan kesalahan, yaitu apa? Meninggalkan umatnya yang tidak mau didakwahi. Maka Nabi Yunus ketika itu marah dan kemudian pergi meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan atau sebelum meminta kepada Allah. Ditinggalkan sebelum ada perintah dari Allah SWT. Naik perahu dan kemudian akhirnya intinya ceritanya ditelan oleh apa? Ikan paus. Ikan paus. Dari situlah Nabi Yunus menyadari kesalahan dalam dakwahnya, yaitu tidak menunggu perintah Allah ketika pergi meninggalkan kaum. Nabi Yunus kemudian bertobat kepada Allah SWT. Nabi Yunus bertobat kepada Allah dan akhirnya diampuni oleh Allah SWT. Dan kisah ini kemudian difahami oleh para sahabat. Lalu kemudian para sahabat didengar oleh Rasulullah membandingkan Rasulullah SAW dengan Nabi Yunus. Maka Rasulullah melarang, jangan membandingkan. Artinya jangan membandingkan Rasulullah dibandingkan dengan Nabi Yunus, bandingkan dengan Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Apabila kita ingin menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW, maka hendaknya kita menyebutkan keutamaan Rasulullah SAW tanpa harus kemudian merendahkan atau menyatakan itu cuma demikian dan cuma demikian. Ini adab yang diingat oleh Rasulullah SAW. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ini diantara adab yang penting dan akhlak kepada Nabi. Nabi termasuk diantaranya Nabi Musa alaihissalam membandingkan mukjizat. Oh, mukjizatnya Nabi Musa itu cuma membelah apa? Laut Merah, cuma berapa kilometer? Rasulullah membelah bulan. Cuma, jangan katakan cuma. Itu semuanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kemampuan nabi tersebut. Mukjizat itu kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Seluruh mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mukjizat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab kepada para nabi, jangan mengatakan cuma, karena itu adalah kekuasaan Allah. Nabi Musa bukanlah yang kemudian membelah lautan. Yang membelah adalah Allah. Akan tapi Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkatnya. Memukulkan tongkat. Itu mukjizat. Jadi jangan kemudian kita ini apa? Mengatakan cuma. Dan itu bukan permasalahan diksi. Faham sini ya? Ini bukan permasalahan, sekedar permasalahan diksi, memilih bahasa. Seandainya pun itu hanya masalah diksi, tetapi permasalahan diksi ini suatu perkara yang penting atau bahaya apabila ditujukan kesalahan itu kepada Nabi dan Rasul. Apalagi ini mukjizat, itu adalah hak Allah SWT. Maha kuasa Allah. Makanya ketika saya mendengarkan klarifikasi dari Ustadz yang mengatakan Nabi Musa itu premannya para nabi, Itu hanya sekedar masalah diksi saja. Maka sungguh luar biasa. Seakan-akan hanya masalah diksi. Permasalahan jauh lebih besar dari masalah diksi. Tahu diksi enggak? Pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa. Oh, ini harusnya enggak, bahasanya enggak seperti itu. Tetapi ini berasal dari sebuah manhaj. Manhaj dan akhlak. Di dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah ini, kita ini jangan kemudian menuruti keinginan dan selera pendengar. Pendengar apa? Oh, anak-anak muda. Sesuaikan dengan bahasa mereka untuk memahamkan. Tetapi kemudian jangan akhirnya menjadi apa? Berlebihan. Berlebihan di dalam apa? Di dalam kemudian mengikuti alur anak-anak muda ini. Yang mereka ini apa? Anak-anak muda cenderung alay. Apa alay? apa? Mungkin caper dan sebagainya. Lebay. Berlebihan. Saya pun tahu istilah ini baru-baru saja ini. Apa itu alay? Apa itu lebay? Ya, karena mengikuti anak-anak muda. Kemudian menceritakan tentang Nabi Musa. Sampai kemudian mengumpamakan dan memberikan gaya bahasa sehingga apa mengungkapkan sampai parkur-parkuran barangnya. Tahu parkur gak? Enggak tahu. Saya juga baru tahu. Yang loncat gedung dan sebagainya. Digambarkan dari mana Nabi Musa seperti itu. Lari. Nah, untuk menggambarkan para nabi, untuk menyesuaikan dengan anak-anak muda, kemudian diceritakan seakan-akan hidup di zaman ini. Ini bukan lagi permasalahan masalah diksi, bukan masalah gaya bahasa. Kan tapi ini sudah termasuk ranah kepada permasalahan yang sebenarnya ini perkara yang sudah lampau. Mengolah cerita para nabi dengan bahasa kita, ini sampai kebablasan. Bahasanya anak muda sekarang lebay ya. Dan sebenarnya ini adalah akibat dari latah dengan apa yang ingin diterima di masyarakat, sehingga akhirnya mengikuti dan menuruti mereka terlalu jauh, terlampau jauh. Ini diantara akhlak yang penting untuk kita perbaiki, akhlak beradab Nabi dan Rasul, sehingga sampai mengatakan kepada para nabi dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas. Hanya saja ketika saya melihat, karena sebelumnya saya sama sekali tidak mengenal ini siapa yang mengucapkan ini, akan tetapi ternyata dari klarifikasi ini bukan orang yang biasa, orang yang sekedar pandai berbicara, tetapi sudah belajar di Mesir ya, di Al-Azhar, dan kemudian di jurusan tafsir dan seterusnya. Artinya ini tahu dan paham bahasa Arab, akan tetapi melakukan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Tapi saya bisa memahami, karena ini termasuk di antara manhaj yang menjadi salah satu yang di situ disebutkan dalam biografinya ini, salah satu di antara yang duduk di majelis atau di dalam redaksi majalah yang banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, sehingga tidak jauh dari manhaj Ikhwanul Muslimin. Dan saya teringat akhirnya dengan kasus sebelumnya dengan Nabi Musa alaihissalam, tokoh Ikhwanul Muslimin, yaitu Sayyid Qutb, yang oleh para ulama mereka ini ketika melihat kitab-kitab Sayyid Qutb, maka di dalamnya terdapat penyimpangan yang sangat jauh, yang mungkin dipahami itu hanya sekedar diksi saja, penggunaan diksi yang, tetapi ternyata adalah berasal dari sebuah manhaj yang berbahaya. Ketika membicarakan para nabi dan rasul, contoh yang paling paling penting adalah ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan semoga saja ini bukan karena mengikuti tokohnya yaitu Sayyid Qutb. mengikuti kapahnya Syekh Qutb. Allah ya Rasul, semoga Allah merahmati Syekh Qutb dan mengampuninya. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan harus diingatkan. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Syekh Qutb di dalam kitabnya At-Taswirul Fanni fil Quran? Nah ini Taswirul Fanni, judulnya ini seni. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran, seni dalam menggambarkan atau dalam apa? Menceritakan di dalam Al-Quran. Nah ini seorang Syekh Qutb, seorang sastra atau yang disebut dengan adib dalam bahasa Arab, seorang yang sastrawan dalam bahasa kita. Dia melihat Al-Quran dari sisi sastra. Akan tetapi karena landasan pemahaman yang membahayakan ini, maka kebablasan. Kalau dalam kebiasaan orang Arab dulu, sastrawan itu dalam zaman dulu adalah para tukang syair, penyair. Hanya saja saya kutip seorang prosawan, bukan penyair tapi apa? Penulis prosa. Akan tetapi pemahaman yang melatar belakangnya inilah yang menjadikan tulisan-tulisannya diikuti. Bukan seorang ulama, akan tetapi rujukan dan tokoh spiritual di dalam ikhwan muslimin. Membahas ikhwan muslimin panjang lebar. Akan tapi saya malah mengerucutkan kepada pembahasan kita tentang pembahasan kita kali ini, yaitu hak-hak para nabi dan rasul. Dan disinilah ketergelincirannya. Ketergelinciran. Meskipun demikian banyak dibela. Kitab yang mengandung banyak kejanggalan, dan bukan hanya kejanggalan, tapi kesalahan-kesalahan akidah. Bahkan yang dipuji sebagai salah satu sastrawan, ternyata banyak kesalahan bahasa dan kesalahan diksi dan sebagainya. Bukan hanya kesalahan apa? Diksi, tetapi bahkan keyakinan yang menyimpang. Pembahasan saya tutup panjang, bisa jadi satu majelis khusus. Tapi saya mengerucutkan kepada salah satu saja, yaitu yang sekarang ini lagi apa? Lagi viral tentang premannya para nabi. Ini yang digambarkan sebagai premannya, meskipun itu hanyalah penggunaan diksi saja. Niatnya, alhamdulillah mungkin, semoga saja apa? Bukan mendiskreditkan, tapi pengennya memuji, hanya untuk menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Kan, tapi ini berbahaya. Penggunaan dan penggambaran para nabi dengan seakan-akan dicocokkan dengan kehidupan sekarang ini, mengatakan Rasulullah ngeser, ya kemudian dilaik oleh jin, masuk Islam jinnya, ya. Bahasa apa ini? Nanti berkembang, Nabi Musa punya akun Facebook misalkan, ya. Subhanallah. Ini grup WA adminnya siapa? Jadi ini permasalahan yang bukan sekedar diksi, tapi permasalahan dalam menggambarkan sesuatu yang mengikuti seni. Ini yang berbahaya, mengikuti seni. Nah disebutkan contohnya, disebutkan di antara ucapan Syekh Qutb, Linak Kuda Musa. Coba kita ambil kisahnya Nabi Musa. Kalau orang belum, saya pernah mempelajari kitab Sidiratul Quran. Pernah belajar ngaji. Saya enggak sebut apa gurunya, tapi yang penting apa? Salah satu yang mengajarkan kepada saya ini Sidiratul Quran. Ini sangat takjub dengan bahasanya apa? Syekh Qutb. Sehingga mau mencontohkan gaya bahasa yang indah dari Syekh Qutb. Waktu itu saya baru belajar bahasa Arab. Jadi ya masya Allah saja, ya. Indah sekali bahasanya. Tetapi di balik keindahan bahasa ini, tapi mengandung apa? Mengandung banyak rambu-rambu atau banyak ranjau-ranjau yang berbahaya. Nah, di antaranya ini di dalam kitab yang lain, Tasfirul Fanni. Nah, disebutkan, coba kita ambil contoh Musa yang digambarkan salah satu kisah di dalam Al-Quran yang bagus untuk diambil metode Allah, cara Allah di dalam menggambarkan para nabi atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh Nabi Musa. Sesungguhnya dia, innahu namudajun, salah satu contoh lizaimil mundafi'il asabiyil mizaj, contoh seorang tokoh, seorang pemimpin al-mundafi' yang reaksioner, maksudnya temperamen al-asab. Kata-kata temperamen kira-kira gimana? Seorang yang reaksioner dan temperamen, langsung bereaksi dan berkata. Mizajan, sifat karakternya seperti itu. Dan disebutkan dengan berbagai ungkapan-ungkapan. Wahuna yabdut ta'asubul qawmi. Saya tidak membacakan semuanya, akan tapi ini kebiasaan saya kutu. Di sini kita akan melihat nampak ta'asub, fanatisme qawmi. Karena apa? Membela kaumnya Bani Israel. Ketika ada dua orang Bani Israel, yang satu Kipti, kemudian langsung dibela oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan, kita melihat di sini bagaimana fanatismenya Nabi Musa terhadap kaumnya. Bagaimana reaksinya, infial al-asabi, temperamennya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ini gambaran menggunakan mungkin gaya bahasa diksi yang sedemikian rupa hingga menggambarkan seakan-akan demikian sifat Nabi Musa alaihissalam. Dan ini sebagian contoh saja di antara contoh-contoh kalimat yang sesungguhnya ini sudah melampaui batas adab-adab kepada Nabi. Dan semoga yang terakhir ini bukan mencontoh gurunya mungkin ya, itu saya kutip ini. Akan tetapi ini pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menceritakan para nabi dan rasul, termasuk menceritakan tentang para istri Rasulullah, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW sendiri. Nah, di antaranya yang menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang mungkin maksudnya, oh maksud saya demikian dan maksud saya demikian. Meskipun ada sebagian kemudian ketika seorang ustaz ditanya tentang perkataan seperti ini, maka ustaz tersebut menyampaikan secara global jawaban bahwa kalau menggunakan bahasa seperti itu dikhawatirkan istihza. Istihza mengolok-olok para nabi dan rasul, meskipun hanya sekedar menggunakan apa diksi, memilih diksi yang salah. Akan tapi ini seharusnya sesuatu yang dihindari. Kata Rasulullah SAW, ini bahwa seseorang yang takallam bil kalimat, seseorang mengucapkan satu kalimat, satu kata, la yulqilaha balan, yang dia itu tidak yulqilaha balan, biasa kalimat yang wajar saja. Seakan-akan hanya permasalahan ini tadi diksi. Layul kilhabalan, enggak dipikir. Yahubiha sabaina kharifan binari jahannam. Tetapi kalimat yang kelihatannya sepele baginya itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahannam 70 kharifan, 70 tahun. Maksudnya dalamnya neraka jahannam. Itu kalimat hanya karena permasalahan apa? Kalimat yang berbahaya, yang dia tidak menyangka, kalimat yang kelihatannya seperti, apalagi ini dalam masalah dakwah, dalam masalah dakwah. Nah, di antaranya juga perkataan yang juga berkaitan dengan akhlak para nabi, katakan seperti Rasulullah SAW. Kemudian nge-share, kemudian di like oleh jin, sehingga followernya jin. Ini perkataan apa? Berakhlak kepada Rasulullah SAW. Meskipun tujuannya mungkin baik, tetapi tujuan baik saja tidak cukup. Tujuan baik saja Pak, niat baik itu tidak cukup. Kalau tidak diiringi cara yang benar, cara yang ada tuntunannya, ada akhlaknya kepada Nabi, kepada para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Nah, di sini kita perlu untuk mempertegas bahwa dalam masalah seperti ini bukan hanya sekedar permasalahan pemilihan gaya bahasa, akan tetapi landasan manhaj yang harus kita perbaiki, yaitu akhlak kepada Nabi di dalam menggunakan bahasa kita, bahasa yang masih mempunyai makna konotasi yang jelek, maka kita menghindari. Apalagi nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari kata-kata yang masih mempunyai makna yang bersayap, makna jelek, makna buruk. Maka kita tidak boleh mensifati para nabi, mensifati apalagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Karena ini dikhawatirkan nanti kalau seandainya hanya sekedar menyesuaikan dengan bahasa sekarang yang diistilahkan dengan tajdidul mustalahat, memperbarui istilah-istilah tidak merubah makna tetapi apa? Maknanya tersampaikan sama. Ini seandainya seseorang berusaha untuk memperbaiki istilah-istilah ini, iya, kalau seandainya maknanya itu sama persis. Akan tapi banyak di antara bahasa yang ternyata dia berusaha untuk mengistilahkan dengan istilah baru, tetapi istilah yang baru ini mempunyai perbedaan makna. Seperti mensifati Allah Subhanahu Wa Taala, mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan qadim. Mensifati Allah dengan apa? Dengan qadim. Untuk mengingkari atau untuk membedakan dengan makhluk yang disebut dengan hadis. Al-hadis atau hadis yang baru. Maka mensifati Allah dengan qadim yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, sifat qadim. Allah tidak mensifati qadim terhadap dirinya, tapi mensifati makhluknya dengan qadim. Makhluknya dengan qadim, tapi apa? Allah tidak ada. Tapi Allah menyebut dirinya al-awwal. Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya. Allah yang awal, yang pertama, yang tidak ada sebelumnya. Sebelum Allah SWT keberadaannya. Maka kita menggunakan istilah yang ada di dalam Al-Quran, istilah yang ada di dalam Al-Quran, dan tidak merubah. Tidak merubah. Adapun menerjemahkan, maka kita mungkin kita menerjemahkan dengan bahasa yang pas, yang mungkin kita mengoreksi kalau bahasa ini tidak pas. Tetapi kalau kita ini membahas sekedar pembahasan penerjemahan saja, pemilihan diksi, ini masih sederhana, masih ringan kesalahan dalam hal ini. Tetapi kalau kesalahannya sudah masuk dalam kategori manhajiyah, manhaj dalam berdakwah, dalam menggambarkan para nabi dan rasul, sampai kemudian menyandiwarakan, di antara ya menyandiwarakan, kemudian membuat dialog fiktif nabi ini. Ya, dialog fiktif, maka ini berbahaya. Apalagi menggambarkan dengan yang sekarang. Maka sebelum berkelanjutan, maka berhati-hati ketika menyebutkan para nabi itu dengan apa? Dengan apa yang sekarang ini ada. Yaitu apa, menggambarkan ini akunnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Punya akun grup beta. Nah, ini berbahaya. Berbahaya. Jadi bukan masalah Pak, hanya sekedar fiksi saja. Tapi ini permasalahan yang sudah menjadi sebuah tren atau gaya, bukan sekedar gaya bahasa. akan tapi sudah membicarakan dan membentuk, membahas tentang para nabi dan rasul ini sudah melampaui batas, atau yang kita sebut dengan apa, lebay. Ini kebiasaan. Kita pengennya keren, ya. Pengen cuma sekedar apa? Keren, mengikuti keren. Nah, anak muda pengennya keren, suka. Masalah syar'i nanti dulu, ya. Jangan kemudian kita ikuti. Kita ikuti yang tidak menyelisih syariat. Artinya apa? Kita menyesuaikan bahasa anak muda, tidak masalah. Akan tapi kalau kebablasan, ini yang berbahaya. Sudah melampaui batas. Apalagi ketika sudah seseorang sudah terkenal, maka ini untuk mencabut sangat sulit. Yang justru terjadi, klarifikasinya malah justru pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Ini yang berbahaya. Justru yang berbahaya malah klarifikasinya daripada apa yang telah dilakukan sebelumnya. Sekedar gaya bahasa mungkin, tetapi ketika klarifikasi datangkan dalil pembenaran terhadap apa yang dilakukan, inilah yang apa? Yang berbahaya. Karena di situ sudah disebutkan tentang manhaj, manhajud dakwah. Seorang dai harus mengetahui fikul waqi. Nah, ini sudah. Ini adalah ajakan kepada sebuah manhajud dakwah. Da'watul ikhwan muslimin. Yang mana mereka memandang bahwa dakwah di luar ikhwan muslimin itu dakwah yang harus ditimbang kebenarannya, itu harus sesuai dengan manhaj ikhwan muslimin. Ini yang disebutkan oleh apa? Oleh Hasan al-Banna. Dan ini ajarannya Hasan al-Banna dalam ikhwan muslimin. Ini menyebutkan secara lebih detail kaidah di dalam manhaj dakwah ikhwan muslimin. Yaitu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Banna, pendiri ikhwan muslimin, dia mengatakan di dalam kitab Majmu' Rasail, kumpulan surat-surat atau tulisan Hasan al-Banna, halaman 24. Saya menukil dari kitab yang lainnya. Di mana diberi judul tulisan ini, Mauqifuna minad da'wah. Mauqifuna minad da'wah. Sebenarnya saya mencari buku saya, rosak, kumpulan rosak ini, tapi saya belum ketemu. Tapi saya menukil dari kitab yang lainnya. Jadi kumpulan kitab-kitab ikhwan muslimin. Saya punya file yang kumpulannya apa? Kitab ikhwan muslimin. Tetapi karena belum ketemu, saya apa? Mengambil dari kitab yang lainnya. Di mana di dalam kitab tersebut dinukil perkataan Hasan al-Banna, Mauqifuna minad da'watil mukhtalifah. Sikap kita dari dakwah-dakwah yang bermacam-macam di luar ikhwanul muslimin, di luar ikhwan muslimin, adalah annazinaha bimizani da'watina. Adalah kita harus menimbang. Kita harus menimbang dengan dakwah kita. Dakwah apa ini? Ikhwan muslimin. Kita harus menimbang dengan dakwah kita. Dakwah ikhwan muslimin. Fama wafaqoha famarhaban. Maka apabila cocok dengan dakwah kita, dakwah ikhwan muslimin yang diyakini oleh pendirinya dan oleh tokoh-tokohnya, bahkan sebagian penulis mereka ini menyatakan bahwa ikhwan muslimin itu adalah al-firqatun najiyah atau ta'ifal mansurah di akhir zaman. Nah, sehingga ketika dikritik ikhwan muslimin, maka mereka akan apa? Akan kebakaran apa? Rambut. Karena tidak semuanya punya jenggot. Maka di sini disebutkan sikap kita terhadap dakwah yang lain, apalagi yang paling dibenci adalah dakwah apa? Wahabiyah. Apalagi dakwah apa? Wahabiyah yang dibenci. Subhanallah. Yaitu apa? karena dakwah Wahabi ini enggak bisa diajak kerjasama. Kalau mereka kaum muslimin kaidahnya hasanah banna, nanti ta'awanu fima ittafaqna alaih. Kita kerjasama dalam hal yang kita sepakati. Nah, kaum muslimin bisa sepakat dengan dakwah apapun, bahkan dengan Syiah pun bisa. Bahkan di antara jargonnya ataukah slogannya hasanah banna Yusuf al-Qardawi, tokoh-tokohnya, itu adalah takrif antara sunnah dan syiah. Mereka bisa melakukan pendekatan dengan apa? Dengan syiah. Bukan syiah Zaidiyah, syiah Rafidah. Syiah apa? Rafidah. Bisa melakukan. Nah, di situ Hasan al-Banna menyatakan, kita timbang dakwah selain kita di luar Islam muslimin. Nazinu dakwah. Nazinaha bimizani dakwatina. Kita timbang dengan dakwah kita. Itu dakwah ikhwanul muslimin. Dan dakwah ke muslimin gampangannya dakwah Hasan al-Banna. Tidak akan keluar dari ajaran Hasan al-Banna. Karena kalau keluar dari ajaran Hasan al-Banna, berarti dia menyatakan diri keluar dari ikhwan muslimin. Kalau meninggalkan ajaran Hasan al-Banna, berarti meninggalkan atau membubarkan ikhwanul muslimin. Makanya mengatakan, kita harus menimbang dengan dakwah kita. Ini patokan kebenaran. Patokan kebenaran. Fama wafaqaha famarhaban. Kalau cocok, al-marhaban. Selamat datang. Maksudnya kita terima. Kita ambil. Kita kerjasama. Wama khalafaha fanahnu bara'un minhu. Dan yang menyelisihinya, menyelisih apa ini? Menyelisih kaum muslimin. Maka fanahnu bara'un minhu. Maka kita berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya. Subhanallah. Tidak disebutkan di sini fama wafaqal kitab wa sunnah. Apa yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah, maka marhaban. Akan tetapi dakwah ahlu sunnah, maka kaidahnya apa? Seluruh dakwah yang berbeda dan bermacam-macam, kita timbang dengan apa? Dengan pemahaman sah. Ini yang benar ya. Kita timbang dengan pemahaman salaf. Artinya apa? Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salaf. Siapa salaf? Para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, Dan tidak boleh kita mengatakan kita timbang dengan salafiyin. Tidak. Kita tidak pernah mengatakan kita harus menimbang dengan apa? Dengan salafiyin atau Al-Quran dan sunnah yang dipahami salafiyin. Tidak. Kita menyatakan bahwa dakwah yang apapun ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman apa? Salaf. Bukan dengan pemahaman orang yang menisbatkan kepada salafi, tapi pemahaman salaf. Maka apa? Ini sebenarnya kaidah yang salah. Tetapi ikhwan muslimin, kaidahnya demikian. Kalau sudah demikian, apa? Sehingga apapun yang dilakukan adalah dengan tujuan untuk menggiring manusia kepada dakwah ikhwan muslimin. Mau mendirikan partai, mau mendirikan apa saja organisasi dan yang lainnya, maka tujuannya diarahkan kepada ikhwan muslimin. Meskipun tidak langsung terang-terangan. Kalau kita insya Allah pak, dakwah al-sunnah, kita sejak awal terang-terangan saja. Kita terang-terangan, yaitu apa? Kita mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Maka ini yang harus kita tekankan dalam hal ini. Makanya yang paling penting di dalam dakwah ini, salah satunya yang berkaitan dengan materi kita, adalah berakhlak kepada para nabi, kepada para sahabat yang sesuai dengan pemahaman salaf salih. Sikap terhadap ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jangan kita terbawa dengan apa? Dengan audien, dengan pendengar yang mungkin rata-rata anak muda. Kita menggambarkan Aisyah sebagaimana mereka, kehidupan mereka. Nanti ada apa? Oh, Aisyah itu kerudungnya gaul. Iya enggak? Sekarang cewek gaul. Subhanallah. Nanti akhirnya apa? Oh, cewek gaul akhirnya apa? Karena kata-kata gaul akhirnya banyak sekarang ini apa? Ini kerudung gaul. Kan cewek gaul kerudungnya juga apa? Gaul. Iya. Subhanallah. Nanti akhirnya jadi pemahamannya oh begitu gaul. Hati-hati kita menggunakan apa? Menggunakan bahasa. Meskipun maksud kita benar. Oh, gaul itu maksudnya enggak senamanya apa? Jelek. Gaul dalam artian suka bergaul. Tetapi konotasi gaul ini sudah apa? Sudah jelek. Nah, dan yang lainnya, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, akan tapi intinya kita perbaiki akhlak kita kepada para sahabat Rasulullah, kepada umat ini. Karena kalau kita cuma sekedar oh itu cuma pemilihan bahasa yang kurang tepat, nanti kita akan apa? Tetap, karena manhajnya tetap sama, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Akan menggunakan kata-kata lain. Tetapi manhaj yang sama, maka tidak merubah. Tidak merubah manhaj bagaimana membicarakan, bagaimana akhlak kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Maka kita menghindari. Kita menghindari hal-hal seperti ini. Baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita menjawab pertanyaan demikian. Ustaz Salafi apakah juga Harafi? Salafi apakah juga Harafi? Kita kembali kepada apa yang dimaksudkan dengan Harafi. Mereka yang menamakan diri mereka Harafi, karena Salafi juga enggak mau kalau disebut apa? Harafi. Ya. Karena apa? Makna Harafi itu apa? Kita yang mengistilahkan Harafi juga mereka. Harakah dakwah. Harakah dakwah. Ini asal dari penggunaan kata Harafi, itu artinya berasal dari kata-kata harakah, yang artinya kalau diterjemahkan gerakan. Gerakan. Dan mereka sendiri yang membedakan bahwa ini Salafi, ini Harafi. Jadi mereka apa? Yang membedakan bahwa Salafi ini tidak bergerak dakwahnya. Dakwahnya berkutat seputar masalah akidah, masalah sifat. Tidak bergerak menurut gerakan mereka. Karena kata gerakan itu harus apa? Aktif. Maksudnya aktifnya di mana? Cuma masalah itu nggak berbicara masalah politik kekinian. Nah, kalau sudah berbicara tentang politik, nah ini baru disebut apa? Harakah atau harfi. Subhanallah. Nah, jika demikian apalagi seandainya yang dimaksudkan harok itu harus mempunyai gerakan. Gerakan yang tertata, tertandim untuk mempunyai tujuan meraih kekuasaan, mendirikan daulah Islamiyah dan seterusnya. Nah, ini baru disebut apa? Harok. Nah, ini istilah baru yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran, Sunnah. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tidak perlu ikut-ikutan untuk menamakan dengan apa? Harafi. Baik, jadi insya Allah penggunaan istilah ini harus kita perbaiki. Dan Ahlus Sunnah Salafi menyebut diri mereka Salafi itu karena mengikuti, berusaha untuk mengikuti pemahaman Salaf. Kalau kita menyebut ini harokat juga, kalau disebut gerakan, tidak usah bergerak. Kita ini sudah apa? Bukan hanya bergerak saja, tapi kita berbuat. Kita ini apa? Kita ini sudah berbuat, berdakwah. Yang itu bukan hanya sudah gerakan, tapi makna gerakan yang dimaksudkan oleh mereka yang mengistilahkan harokat itu sendiri, maksudnya adalah gerakan tertentu. Yaitu yang sifatnya mengarah kepada politik. Makanya mereka tidaklah menyebut Ahlus Sunnah itu mereka bergerak. maka kita juga tidak perlu apa? Tidak perlu ikut-ikutan menggunakan kata harokah ini. Tetapi kalau seandainya maksudnya adalah sebuah firqah, nah ini bahaya juga maknanya. Atau sebuah jamaah, maka salafi bukanlah sesuatu organisasi yang ada pendirinya. Salafi atau salafiyah itu sebuah pemahaman, pemahaman yang merujuk kepada salaf. Tidak ada organisasi pimpinannya, pendirinya. Karena pendirinya bukanlah perorangan, tetapi ini adalah sebenarnya sesungguhnya mengembalikan kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nisbah kepada para sahabat, nisbah kepada salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Kalau harokah, ini yang biasanya dan mereka mengistilahkan, mereka menyebut gerakan dakwah ini didirikan oleh misalkan Ikhwan Muslimin Hasan al-Banna, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin al-Nabhani, Jamaat Tabligh didirikan oleh fulan dan seterusnya. Sama sini ya. Maka bukanlah salafi itu gerakan dakwah harokah yang didirikan oleh perorangan, tapi sebuah pemahaman yang diikuti. Siapapun yang memahami dengan pemahaman salaf, maka dia salafi, meskipun dia tidak mengatakan saya salafi. Meskipun dia tidak mengatakan apa? Dia salafi. Kenapa dakwah salafiyah dituduh dakwah Wahabi, dan apa ada apa dengan Wahabi? Panjang ini jawabannya. Ya. Ini materi dua hari bisa jadi. Bagaimana menyikapi beberapa dai? Jadi intinya yang mengatakan Wahabi itu juga bukan salafi, bukan yang menisbatkan kepada salaf. Mereka menyebut nama salafi. Wahabi tahu yang sebenarnya dan sesungguhnya memunculkan istilah Wahabi dan mempopulerkannya, dan yang paling getol adalah kaum Syiah. Kaum Syiah, Rafidah. Dan pada saat itu kerjasama dengan Inggris yang mengkhawatirkan, dan yang punya media massa pada waktu itu diantaranya adalah Inggris. Ketika muncul yang sebelumnya tidak terperhatikan, dakwah Ahlussunnah di Jazirah Arab, Syekh Muhammad bin Tulahab. Kata Wahabi ini yang justru sebenarnya istilah yang memang sudah ada sebelumnya, tetapi bukan Syekh Muhammad bin Tulahab. Tapi yang dikenal Wahabi itu adalah kelompok Khawarij. Abdullah bin Rustum yang bergerak di Afrika, ini yang disebut dengan harakah. Dan memang adalah apa? Berupa harakah Khawarij. Pemahamannya Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Dan inilah yang kemudian disematkan kepada dakwah Wahabi yang sekarang ini disebut Wahabi. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sifatnya diimpor dari Wahabi yang di Afrika. Langsung ditaruh begitu saja di mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, dan kemudian salafi ini juga dia apa? Itu pokoknya sama, salafi ya Wahabi. Pembahasannya panjang. Untuk mendudukkannya ini tidak mudah. Harus dijelaskan dengan apa? Dengan segamblang-gamblangnya. Bagaimana menyikapi beberapa dai yang ingin mengajak persatuan namun berbeda manhaj akidah? Semua kelompok firqah mengajak persatuan, termasuk Ikhwan Muslimin. Tanpa kecuali Jamaah Abu Tahrir, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya. Semuanya mengajak apa? Persatuan. Tapi bersatu di atas apa? Ahlu Sunnah juga mengajak persatuan. Bahkan dakwahnya juga dakwah Tauhid. Tauhid itu artinya apa? Persatuan. Dakwah Tauhid itu persatuan. Dan kaidah di dalam Ahlu Sunnah Salafiyah, bahwa tidak mungkin Tauhidul Kalimah. Tidak mungkin menyatukan kalimat manusia yang bermacam-macam ini kecuali dengan apa? Kalimat tauhid. Kecuali dengan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang harus didakwahkan dan ini yang harus ditegaskan. Dan itulah dakwahnya para nabi dan rasul semuanya. Prioritas dakwah mereka dari awal sampai akhir hidup mereka itu adalah dakwah tauhid sepanjang hidup mereka. Disitulah yang akan menyatukan kalimat. Sehingga slogan persatuan, siapapun mengajak persatuan. Syiah pun juga mengajak apa? Bersatu. Tetapi permasalahannya bukanlah kita mengajak persatuan. Semua mengajak persatuan. Kita pun juga mengajak bersatu. Tapi ajakan bersatu yang prinsip dan cara metode yang berbeda. Dengan akidah yang berbeda. Mereka mengajak bersatu. Tujuannya apa? Sama-sama satu tujuan. Tujuannya apa? Mendirikan daulah. Maka siapapun yang punya keinginan sama, akidahnya kayak apa saja, itu masing-masing. Seperti halnya apa? Disebut tahrir. Bisa bersatu dengan apapun, yang penting mempunyai prinsip yang sama, yaitu mendirikan apa? Daulah Islamiyah, khilafah. Perjuangannya sama. Yang penting mereka mengajak dengan satu prinsip. Maka ikhwan muslimin juga demikian. Maka kalau seandainya mereka mengajak bersatu, maka kita tawarkan, ayo kita sama bersatu. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita bersatu di atas satu kalimat. Bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian. Yaitu apa? Allah na'udzu billah. Tauhid. Ini persatuan yang kita inginkan. Dan kalau mereka ingin bersatu, kaidahnya apa? Jangan membicarakan tauhid. Jangan membicarakan syirik. Ketemu enggak kira-kira? Bisa ketemu? Pantangan. Dalam jamaah tabligh, kalau antum masuk, kita bersatu, ayo bersatu. Kita dakwah tauhid, antum dakwah apa? Ngajak orang ke masjid. Kerjasama, ayo. Kamu ngajak ke masjid, saya yang dakwah tauhid. Mereka mau? Enggak bisa. Mereka enggak akan. Kenapa? Karena mereka punya pantangan. Kalau masuk dakwah, khurus fisabilillah, dan mengajak orang, ada pantangan dalam dakwah. Dan ini prinsip. Prinsip, jangan membicarakan apa? Tauhid syirik. Tauhid enggak apa-apa, tapi syirik jangan. Dan tauhid yang dimaksudkan tauhid menurut mereka. Tauhid rububiyah. Tauhid apa? Bahkan pembahasannya panjang. Tauhid yang mereka inginkan. Tidak sama tauhid yang didakwahkan. Sehingga apa? Pantangannya dakwah itu membicarakan syirik atau bid'ah atau yang khilafiyah. Intinya apa? Kalau seorang ahli sunnah salafi dakwah atau tidak masuk ke dalam jamaah tabligh, ya harus jadi jamaah tabligh. Tidak mungkin bisa bertahan dengan apa? Dakwah tauhid. Jadi ini perbedaannya, perbedaan manhaj ini tidak akan bisa disatukan kecuali kalau mereka itu rujuk dari manhaj mereka. Manhaj yang melarang ataukah menghindari dakwah tauhid. Jangan membahas syirik. Kemudian tujuan dakwah yang berbeda. Dan bagaimana bisa bersatu? Tujuannya ini ke sana, yang ini sana. Yang berikutnya. Sebentar. Sebentar lagi dulu. Bagaimana cara menyadarkan teman yang masih terjebak prinsip dakwah ekonomi? Persatuan lintas manhaj. Jadi traveler nanti ya, lintas manhaj. Traveler manhaj. Traveler itu apa? Tukang safar ya. Subhanallah. Tukang safar. Bagaimana seorang wanita disebut apa? Tukang safar, gak apa-apa traveler. Subhanallah. Hati-hati menggunakan kalimat apa? Diksi ini bukan hanya kesalahan diksi, tapi traveler itu adalah adalah suka travel, suka jalan kemana-mana. Dan itu julukan yang sudah melalui tahapan penelitian sejarah Aisyah. Ini akhirnya terjatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Ini bahaya. Apalagi ketika menceritakan grupnya atau gengnya, geng lagi ya. Geng ini konotasinya sudah apa? Sudah jelek. Kalau grup masih ya, masih mungkin. Tapi kalau sudah geng, ini konotasinya sudah jelek. Kita hindari penggunaan kalimat kata-kata yang konotasinya ini jelek. Kita menghindari, bukan kemudian kita rubah. Bagaimana merubah? Konotasinya sejak dulu sudah apa? Sudah jelek. Di dalam Al-Quran disebutkan kaum Yahudi mereka diperintahkan Bani Israel. Oleh Allah SWT diperintahkan untuk mengucapkan hittah, mereka merubahnya. Maka akhirnya la taqulu hittah wa qul undurna. Dirubah oleh Allah SWT. Jangan mengucapkan hittah tetapi la undurna. Untuk menghindari kata hittah yang diselewengkan dengan hittah. Kata-kata ini harus kita perhatikan. Kembali lagi teringat travel yang sebelumnya. Jadi ini yang perlu diperbaiki manhajnya. Karena kalau cuma sekedar memperbaiki diksi, nanti akan muncul yang lainnya. Karena manhajnya masih sama. Nah, kembali kepada pertanyaan. Jadi prinsip dakwah ikhwan muslimin persatuan lintas manhaj ini kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Ya, yang sebelumnya sudah terjawab bahwa tidak mungkin kita bersatu kecuali di atas kalimat tauhid. Di atas kalimat tauhid dakwah ini. Bagaimana cara hijrah manhaj jika keadaan tempat kerja dan tetangga belum benar manhajnya? Hijrah manhaj tidaklah mesti harus langsung dengan hijrah apa? Tempat. Jika kita bisa mendakwahkan manhaj kita tanpa harus meninggalkan tempat kerja atau rumah atau tetangga, maka ini lebih baik. Seorang bersabar dengan apa yang ada pada lingkungannya dan dia berusaha untuk berdakwah. Dan tidaklah dakwah itu berkembang kecuali karena ada orang yang mempunyai keinginan untuk merubah tempatnya. Jadi pertanyaan ini, apakah perlu pindah rumah atau bagaimana sebaiknya? Sebagian dari kami masih ada yang diajak liqa. Kita di dalam bermanhaj, kita ini mengkaji, misalkan diajak liqa dan sebagainya. Justru mereka yang kita ajak. Kita yang mengajak mereka. Kalau seandainya kita tidak kuat, tidak mampu untuk apa? Untuk menghindari, kita akhirnya lemah diri kita, maka ini yang diperlukan untuk hijrah cara apa? Fisik kita. Tetapi kalau kita bisa bertahan dan bahkan kita bisa merubah dan mengajak mendakwai lingkungan kita, tetangga, keluarga kita, maka ini lebih baik. Ini lebih baik adalah apa? Bertahan dan tetap mendakwahkan. Tapi kalau memang sudah kita tidak bisa, maka jalan terakhir adalah hijrah. Hijrah dalam artian tempat. Jadi yang harus hijrah pertama kali adalah hati kita, pemahaman kita kepada yang benar. Setelah itu kita berusaha untuk menghijrahkan orang lain pemahamannya. Kalau seandainya orang lain itu juga berhijrah, satu kampung banyak kemudian yang ikut dan memahami, maka itulah yang terbaik. Daripada kita ini apa? Nanti pindah ke sana, di sana juga apa lingkungannya juga mengajak kita, ya kan? Kita nggak tahu. Sementara lingkungan yang khusus yang satu manhaj ini jarang, sulit untuk kita apa temukan yang ideal. Seandainya ada, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak ada, maka ini jalan yang terbaik. Perbaiki manhaj, kuatkan manhaj kita, akidah kita, dan kemudian kita mengajak orang lain. Kita mengajak tetangga kita, sekantor kita. Jadi apa? Kita mengajar. Kalau bisa sekantor ngaji. Kita apa? Mungkin sulit untuk mengajak sekantor. Ya. Orang-orang yang di kantor bisa mungkin ya. Tapi kalau sekantor kita ajak, enggak lah kemudian semuanya ikut. Ini sulit. kita berusaha merubah yang ada tetangga kita. Jika tidak mungkin, baru jalan berakhir. Jangan tergesa-gesa untuk pindah rumahnya. Tapi apa? Kita kuatkan dulu hijrah kita, hati kita berhijrah dulu, baru kemudian apa? Kalau tidak memungkinkan untuk menghijrahkan orang lain, kita bisa hijrah. Baik, insyaallah sampai di sini. Kita akhir sampai di sini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Ustaz kita dengan lebih baik. Kemudian semoga Allah menjadikan kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan mengistimewakan kita dalam hari ini menulis ilmu. Demikianlah kami semuanya muslimat rahimahin wa rahimahin wa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya fadlikatul ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami tetap dalam doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.